اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian dari manfaat mempelajari pembahasan tanda-tanda hari kiamat, kejadian-kejadian di akhir zaman, agar supaya seorang itu mengambil sebab-sebab keselamatan, memperbanyak dari ketaatan, Di dalam Sahih Muslim dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu haraj. Haraj itu artinya di waktu manusia saling bunuh-membunuh. Beribadah di waktu haraj seperti berhijrah kepadaku. Dikasih pahala seperti orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa dibayangkan ya, bagaimana pintu ketaatan. Betul ada fitnah, ujian, cobaan. Tapi subhanallah, Allah jadikan untuk seorang mukmin dan mukminah ada pintu ketaatan di situ. Itu bisa menjadi lahan ketaatan. Iya. Coba bayangkan kalau seorang hidup di fase Mekah, lalu dia hijrah ke Madinah. Keutamaan yang besar atau tidak? Keutamaan yang besar. Dan dia di masa fitnah, ketika terjadi saling bunuh-membunuh, ibadah pada saat itu kata Nabi, bagikan berhijrah kepadaku. Di riwayat Imam Ahmad, dikatakan, al-ibadatu fil fitnah. Beribadah di waktu fitnah, kehijratin ilayya. Bagikan berhijrah kepadaku. Bagikan berhijrah kepadaku. Iya.